Raka'is fi tarbiyatil abna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi wa khalilihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna min ahammil wajibat al-jasimah wal-amanatil azimah allati yajibu 'alal 'abdi an ya'taniya biha fi hadhihi al-hayah abna'ahu. Sesungguhnya di antara kewajiban-kewajiban dan juga amanah-amanah yang terbesar dan yang terpenting yang wajib bagi seorang hamba untuk memperhatikannya di dalam kehidupan ini adalah anak-anaknya, yaitu kewajiban terhadap anak-anak. Min haitsu tarbiyatuhum wa ta'dibuhum wa nushuhum wa tawjihuhum, dari sisi tarbiyah atau pendidikan mereka, ya, mengajarkan adab kepada mereka, memberikan nasihat dan pengarahan kepada mereka. Fa innal abnaa min jumlatil amanatil azimati allati amara Allahu azza wa jalla bi riayatiha wa hifdhiha. Karena sesungguhnya anak-anak tersebut adalah di antara amanah-amanah yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga dan memelihara amanah tersebut. Kama qala ta'ala inda dzikrihi li awsafil mu'minin, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dari sifat-sifat orang yang beriman. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, di dalam surat Al-Mu'minun situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara sifat-sifat orang yang beriman, di antaranya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang mereka terhadap amanah-amanah mereka dan janji-janji mereka, mereka memeliharanya atau menjaganya. Syahidnya di sini ketika ya, anak-anak kita merupakan tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita pertanggungjawabkan kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk menjaga dan memelihara amanah tersebut. Bagaimana cara memeliharanya? Dengan yang disebutkan adalah dengan mendidik mereka, mengajarkan adab kepada mereka, begitu juga memberi pengarahan dan nasihat kepada mereka. Wa qala ta'ala aidan, begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul, dan jangan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian dalam keadaan kalian mengetahuinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala, kama annahu wahabal aba'a hadihin ni'mata al-azimata, Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagaimana Allah menganugerahkan terhadap para orang tua kenikmatan yang sangat besar ini, faqala lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala firman, lillahi mulku samawati wal ard, hanya milik Allah lah kerajaan, kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa hayabu liman yasha'u dzukur. Allah berikan terhadap siapa yang Dia kehendaki inatha, yaitu anak-anak perempuan, wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki adzukur, anak-anak laki-laki. Ya, syahidnya dalam ayat ini bahwasanya anak, baik itu perempuan baik itu laki, adalah nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kembali kepada keadaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, yang mungkin saja di sebagian tempat masih terjadi yang seperti ini, bahwasanya ketika itu anak-anak perempuan itu dianggap sebagai, bukan sebagai kenikmatan, bukan sebagai anugerah, justru dianggap sebagai musibah dan bencana. Maka ayat ini membantah anggapan demikian. Bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita terlebih dahulu atau anak-anak perempuan terlebih dahulu. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Disebutkan Allah mengaruniakan terhadap siapa yang Allah kehendaki anak-anak perempuan, disebutkan terlebih dahulu inasanya, disebutkan terlebih dahulu anak-anak perempuannya. Ya, bahwasanya anak-anak perempuan ketika diberikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syahidnya di sini baik itu anak-anak perempuan ataupun anak-anak laki-laki, ya, atau bahkan, ya, kita diberikan atau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala komplit lengkap anak perempuan dan anak laki-laki, itu adalah kenikmatan yang sangat besar, adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana anak-anak tersebut dari satu sisi adalah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahu qad tamanahum 'alaiha wa aujaba 'alaihim huquqan wa wajibat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, memberikan amanah terhadap para orang tua, menjadikan anak-anak tersebut sebagai amanah bagi para orang tua, menjadikan mereka memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Wa ja'alaha imtihanan wa ikhtibaran lil aba. Allah jadikan sebagai ujian dan cobaan bagi para orang tua. Fa in qamu biha tujaha abnaihim kama amarahumullahu subhanahu wa ta'ala kana indallahi kana lahum indallahi ajrun azim. Seandainya para orang tua tersebut mereka betul-betul melakukan apa yang menjadi amanah mereka terhadap anak-anak mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Wa thawabun jazil, balasan yang berlimpah ruah. Wa in farratu fiha faqad arradu anfusahum lil uqubah bihasabi tafriqihim. Akan tetapi sebaliknya, kalau mereka farratu, yaitu tidak melaksanakan tugasnya, bergampang-gampangan di dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak memenuhi apa yang menjadi amanah mereka terhadap anak-anak mereka, ya, maka mereka, yaitu orang tua, telah, ya, menjerumuskan diri-diri mereka sendiri terhadap uqubah, sanksi, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sesuai sejauh mana di dalam penyia-nyiaan mereka terhadap anak-anak mereka. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, ini ya al-asal, ayat yang menjadi asal kewajiban ya terhadap anak-anak kita dan secara umum keluarga kita. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga diri-diri kita dan menjaga keluarga-keluarga kita dari api neraka. Ya. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya api neraka tersebut adalah manusia dan batu. Ya, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di situ pada neraka tersebut terdapat para malaikat ya yang kejam, yang bengis. Fal ayah, maka ayat ini aslun adhimun fi wujubi riayatil aulad wa tarbiyatihim wal ina wal inayah bi ahwalihim. Maka ayat ini ya, ku anfusakum wa ahlikum nara, ya di surat At-Tahrim, ya jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini hukum asalnya demikian. Merupakan aslun adzim, ya, prinsip, ya, asas pondasi yang sangat besar di dalam kewajiban untuk memelihara anak-anak, mendidik dan berikan perhatian terhadap keadaan-keadaan mereka. Qala al-Khalifatur Rashid Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu fi bayani hadhihi al-ayah. Ya. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ya, salah satu dari Khulafa'ur Rashidin, beliau mengatakan di dalam menjelaskan ayat ini, allimuhum wa addibuhum, yaitu ajarkan mereka ilmu dan ajarkan mereka adab. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Wasaha, itu dalil tadi dari ayat Al-Quran tentang kewajiban kita terhadap keluarga dan juga termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Wasaha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'kidu hadzal amr. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penegasan dari perintah ini. Ya. Wa bayanu tahattumihi 'alal aba. Ya. Dan penjelasan tentang kewajiban ini terhadap para orang tua. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian itu akan ditanya, yaitu dia akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap siapa? Ya, bertanggung jawab bukan kepada makhluk, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an ra'iyatihi, akan ditanya tentang bagaimana ra'iyahnya. Ya, dijadikan bahasa Indonesia jadi rakyat. Nah, rakyat itu dari ra'iyah ini. Ya, yaitu yang dipimpin. Ya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, seorang pemimpin, seorang imam dia adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang bagaimana rakyatnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Dan seorang lelaki itu ra'in. Ini bagi bapak. Ya. Bapak itu adalah pemimpin terhadap keluarganya. Ya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi dan dia mas'ul. Ya, akan ditanya dan bertanggung jawab an ra'iyatihi, akan kepemimpinannya ditanya tentang bagaimana yang menjadi rakyatnya yaitu keluarganya di sini. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya laki itu ra'in di keluarganya. Yang menjadi pemimpin adalah laki-laki, yang menjadi pemimpin adalah bapak. Makanya disebut dengan kepala rumah tangga. Ya. Tetapi kewajiban itu bukan hanya berlaku terhadap bapak saja. Berlaku juga terhadap ibu, terhadap ya, seorang wanita. Wal mar'atu, dan seorang wanita ra'iyatun fi baiti zaujiha. Ya. Dan seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Artinya dia sebagai ibu rumah tangganya. Ya. Ini ibu rumah tangga, profesi sebagai ibu rumah tangga ini profesi yang pertanggungjawabannya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan profesi main-main. Ya, bertanggung jawab untuk apa? Untuk mendidik anak-anaknya. Ya, dia yang bertanggung jawab akan ya terhadap rumah suaminya. Ya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan bertanggung jawab akan kepemimpinannya. Ya. Wal khadimu, bahkan seorang pelayan, ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, dia bertanggung jawab terhadap harta tuannya. Ya. Ketika dia menjadi khadim, ya, menjadi pelayan. Ya, kalau sekarang istilahnya ART, asisten rumah tangga. Ya, dia bertanggung jawab, artinya dia masuk ke dalam rumah tersebut, dia ya diserahkan tanggung jawab, diserahkan kepercayaan. Ya. Maka dia bertanggung jawab terhadap harta tuannya, jangan sampai dia mengkhianati kepercayaan tersebut, dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya akan apa yang dia pimpin nanti, akan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingatlah bahwasanya setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya akan kepemimpinannya masing-masing. Akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya masing-masing. Ingat, di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Fa qawluhu mas'ul tazkirun bi su'alillahi jalla wa ala jalla jalaluhu lil 'abdi an hadhihi al amanati idza waqafa baina yadayhi yawm al qiyamah. Ya, maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, mas'ulun, akan ditanya, akan bertanggung jawab. Ini adalah untuk mengingatkan. Mengingatkan terhadap pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dari amanat-amanat yang dia ya bertanggung jawab terhadap amanah-amanah tersebut. Ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ya. Bal Qala ba'du ahli ilmi, bahkan sebagian ahli ilmi mereka berkata, innallaha subhanahu wa ta'ala yas'alul walida an waladihi yawmal qiyamah qabla an yas'alal walada an walidihi, fa innahu kama anna lil ab ala ibnihi haqqan falil ibni an ala abihi haqq. Sebagian ahli ilmi berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada orang tua terlebih dahulu tentang bagaimana anaknya, tentang bagaimana kewajiban dia terhadap anaknya, apakah dia sudah memenuhi hak-hak dari anaknya, sebelum bertanya kepada sang anak tentang kewajiban dia terhadap orang tuanya. Ya, karena sungguhnya sebagaimana di situ ada hak orang tua yang harus, yang menjadi kewajiban anak untuk memenuhi, ada juga hak anak yang menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Ya, betul bahwasanya ya, seorang anak itu memiliki kewajiban yang sangat besar terhadap orang tua. Bahkan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya ya sering-sering ya digandengkan dengan apa? Kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun juga. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Berbuat baik, birrul walidain, berbakti kepada orang tua adalah salah satu kebaikan yang sangat besar. Kebaikan yang sangat utama, kewajiban yang sangat besar, bahkan kebalikannya yaitu uququl walidain ya durhaka terhadap kedua orang tua adalah diantara dosa-dosa besar yang paling besar. Betul itu ya, harus juga kita tanamkan kepada anak-anak kita sebagaimana itu juga kita tanamkan pada diri-diri kita di dalam rangka kita berbakti kepada orang-orang tua kita. Ya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Tidak akan lepas bakti kita terhadap mereka. Tetapi ingat, selain itu di sisi kita sebagai seorang tua ya, yang memiliki anak-anak, kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki kewajiban terhadap mereka juga. Dan kewajiban terhadap mereka ini bukan kewajiban yang kecil, termasuk kewajiban yang besar. Ya. Kewajiban untuk menyelamatkan diri-diri kita dan mereka dari api neraka. Jangan sampai kita dan mereka ya terjerumus ke dalam jurang neraka jahanam wa iyadzu billah. Ya, maka kata sebagian dari ahlul ilm bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya terlebih dahulu kepada orang tua tentang amanahnya, yaitu kewajibannya terhadap anaknya. Ya, sebelum sang anak ditanya tentang apa yang sudah dia lakukan untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, ingat bahwasanya sebagaimana anak itu memiliki kewajiban berbakti terhadap orang tua pun memiliki kewajiban ya terhadap anak-anaknya untuk mendidiknya, mengajarkannya adab, memberikan pengarahan pada mereka ya, sehingga mereka menjadi anak yang soleh. Yang ketika mereka menjadi anak yang soleh, manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada orang tua itu sendiri. Ya, kepada orang tua itu sendiri. Manfaatnya tidak akan lari kemana-mana. Sebelum kemana-mana, kembali kepada orang tuanya. Tapi kalau menjadi anak yang taleh, menjadi anak yang ya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka orang tuanya yang akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Adib ibnak fa innaka mas'ulun an waladik. Madza addabtah wa madza 'allamtah? Wa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi laka." Adib ibnak. Ajarkan adab kepada anakmu. Ya, karena engkau akan bertanggung jawab, akan ditanya, yaitu di hadapan Allah, tentang anakmu. Ya, apa yang engkau ajarkan dari adab terhadap dia? Ya, apa yang engkau ajarkan dari ilmu ini kepada dirinya? Apa yang sudah dilakukan? Sudahkah kita didik anak kita dengan ilmu? Sudahkah kita didik anak kita dengan adab? Ya, demikian juga dia, bahwasanya anak tersebut akan ditanya, ya, bertanggung jawab terhadap, ya, baktinya dia terhadap engkau sebagai orang tuanya dan ketaatan dia kepada dirimu. Semua orang atau setiap ya bagian itu memiliki tanggung jawab dan hak masing-masing. Kita sebagai orang tua memiliki hak untuk anak-anak kita berbakti kepada kita, taat kepada kita. Tetapi ingat, ya, kita juga memiliki kewajiban terhadap mereka untuk mendidik, ya, mereka dengan ilmu, mendidik mereka dengan adab, ya, mengarahkan mereka kepada jalan kebaikan. Fallahu subhanahu wa ta'ala kama awsal abna'a bi birri abaihim wa wujubil ihsani ilaihim bi qawlihi wa wasainal insani bi wasainal insana bi walidayhi husna faqad awsal aba'a bil abna'i aydan. Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan terhadap para anak, ya, terhadap para anak untuk berbakti terhadap orang tua mereka, ya, dan mewasiatkan mereka dengan kewajiban berbuat baik terhadap orang tua mereka, ya, dengan firman-Nya, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana biwalidayhi husna, dan kami telah wasiatkan kepada al-insan, ya, yaitu amara, wasalih ini makna amara, dan kami perintahkan kepada manusia, biwalidayhi husna, untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ya, ini kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya untuk berbakti. Tetapi ingat, bukan hanya dari satu sisi itu saja. Ya, faqad awsal aba'a bil abna'i aidha. Allah juga telah mewasiatkan terhadap para orang tua, ya, untuk anak-anaknya, terhadap anak-anaknya juga. Bitarbiyatihim wa ta'dibihim. Ya, dengan mendidik mereka, mengajarkan adab kepada mereka. Kama qala ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kalian, yaitu perintahkan, berikan amanat, fi auladikum, terhadap anak-anak kalian. Waqad akhbarana nabiyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam, anna lil walidaini ta'thiran balighan ala abnaihim. Ya. Nabiyunal Karim telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya bagi orang tua itu terdapat ta'thiran balighan, pengaruh yang sangat kuat. Ya. Sebelum orang lain, yang mempengaruhi anak kita, yang mempengaruhi adalah orang tuanya terlebih dahulu. Fi aqaidihim wa adyanihim. Dalam perkara apa? Dalam perkara akidah dan agama mereka. Ya, ini pengaruh orang tua sangat-sangat kuat. Ya, kalau orang tuanya agamanya baik, ya, senantiasa berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, akidahnya juga akidah yang benar. Itu yang akan menurun kepada anak insyaallah taala. Nah, kalau dalam perkara akidah saja peran orang tua itu sangat penting. Pengaruh orang tua itu sangatlah kuat. Fadlan an akhlaqihim wa tibaihim. Apalagi terhadap ya perilaku akhlak mereka dan juga apa karakter mereka. Ya. Ya, kita lihat aja kalau ya kita lihat seorang anak di lingkungan kita, belum lihat bapaknya, oh ini sudah ketahuan ini nanya siapa. Ya, mirip, entah mirip dari sisi fisiknya, wajahnya, atau dari sisi apa? Dari sisi gerak-geriknya, jalannya. Ya enggak? Ya. Oh ini fotokopi bapaknya. Ya. Nah, itu pengaruh. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawa, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap maulud, setiap bayi yang dilahirkan, yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas al fitrah, di atas fitrahnya, ya, di atas tauhid, di atas kebaikan, di atas ketaatan, itu asalnya, di atas Islam, ya. Fa abawa, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasara, au yumajjisanihi, atau yang menjadikan dia seorang Majusi. Kenapa tidak disebutkan menjadikan dia menjadi seorang Muslim? Ya, karena itu asalnya demikian. Ya, tauhid itu adalah suatu yang sudah tertanam di dalam hati-hati kita. Sementara kesyirikan, kemaksiatan itu adalah perkara yang datangnya dari luar. Ya. Ini harus kita pahami. Penjelasan dari hadis ini demikian. Kamislil bahimah tuntijul bahimah, hal tara fiha jada'a. Ya. Seperti hewan ternak yang dia beranak hewan ternak yang lainnya. Ya, sapi beranak sapi, kambing beranak kambing. Apakah engkau lihat pada anak-anak mereka itu jada'a? Ya, yang sudah cacat. Ya, kalau di lebih spesifik lagi, yang sudah dipotong hidungnya atau yang sudah dicocok hidungnya. Ya. Kan tidak. Dicocok hidungnya kapan? Ya nanti. Pengaruh dari luar. Qala wa hadza masalun balighun mahsus. Ini adalah permisalan yang sangat dalam. Ya, dan mahsus, apa artinya mahsus? Kita dapatkan dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Fa innal bahimata tuntiju fil adati wal musyahad bahaim salimata minal uyub wal afat. Ya. Karena al-bahimah, ya, hewan ternak, ya, akan menghasilkan, ya, biasanya fil adah, dan ini yang disaksikan hewan-hewan, ya, yang selamat dari aib, cacat dan celak. Ya, tidak ada yang terpotong hidungnya, tidak ada yang kakinya, ya, atau telinganya, semuanya masih utuh. Wa inna ma yahsulu dhalika min sahibiha aw ra'iha. Ya. Kapan ini terjadi? Ya, kadang ditandai hewan ternaknya bisa dengan stempel. Ya, dicap, ya, atau tadi dengan mencacatinya di suatu bagian tertentu, ya, apakah dicacati di kupingnya, ya. Nah, siapa yang melakukan itu? Ya, kalau bukan pemiliknya, ya penggembalanya, ya, bi ihmalihi au bi fi'lihi mubasharah. Apakah karena kelalaiannya atau memang sengaja dia lakukan? Intinya itu adalah pengaruh dari luar. Ya, ini permisalan seorang bayi yang lahir bersih, ya, alal fitrah, sesuai dengan fitrahnya. Ya, siapa yang akan, ya, mempengaruhi pertama kali terhadap anak-anak tersebut? Ya, orang tuanya lah. Orang yang paling dekat dengan dirinya. Ibunya, bapaknya. Sebelum nanti dia, ya, beranjak dewasa, ketemu dengan teman-temannya. Sebelum dia nanti beranjak lebih dewasa lagi, lebih besar lagi, tumbuh, ya, bertemu dengan teman-teman yang lebih luas, misalnya kalau dia sekolah atau yang lainnya. Tapi sebelumnya, siapa yang berpengaruh terhadap dirinya? Adalah orang tuanya. Ya. Kalau saja perkara akidah itu adalah pengaruh yang sangat besar dari orang tua, apalagi perkara yang sifatnya karakter, adab, dan lain sebagainya. Qala fahakadha libnu fa innahu yuladu alal fitrah. Demikian juga seorang anak, dia lahir di atas fitrahnya. Fa idza ta'allama al-kadhib aw al-ghish aw al-fasad aw al-inhiraf aw ghairihi min al-munkarat fa innahu li amrin kharij 'anil fitrah. Ya. Kalau dia belajar dusta, menipu, ya, atau belajar kerusakan, penyimpangan, ini adalah suatu perkara yang asalnya dari luar, ya, suatu perkara yang asalnya dari luar, bukan yang ada pada diri anak tersebut, bukan. Ya, ini membantah ketika seorang yang terjadi kelainan atau penyimpangan seksual, sering mereka berdalih, saya sudah ditakdirkan atau diciptakan seperti ini. Enggak, diciptakan kamu bersih, fitrah. Ya, kelakuanmu, lingkunganmu yang menjadikan kamu seperti itu. Ya. Tidak bisa dijadikan alasan sudah lahir seperti ini. Ya, tidak. Lahir seorang bayi itu di atas fitrahnya, di atas tauhid, di atas ketaatan. Ya. Imma an yakuna bisababi su'it tarbiyah. Apakah itu disebabkan buruknya pendidikan, buruknya pengajaran? Pertama dari siapa kalau begitu? Dari orang tuanya terlebih dahulu. Ya, pengajaran, pendidikan dari orang tuanya terlebih dahulu. Iya kan? Ya. Kalau orang tuanya atau misalnya ibunya memiliki anak perempuan, ya, ibunya sendiri tidak mengenal apa itu hijab, tidak menutup auratnya, bagaimana dia mau mengajarkan anaknya untuk berpakaian dengan menutup aurat? Tetapi ketika ibunya, ya, berhijab dengan hijab yang benar, bukan hijab-hijaban, ya, jangankan kita ajarkan atau kita suruh, dia yang minta untuk mengikuti seperti ibunya. Iya kan? Seorang memiliki anak perempuan paham yang masalah seperti ini. Ini pengaruh. Pengaruh orang tua pastilah sangat besar. Ya. Apakah karena jeleknya pendidikan dan yang paling pertama adalah pendidikan orang tua? Ya, awil ihmal fiha. Atau memang kelalaian. Tidak diperhatikan bagaimana anaknya. Ya. Au bi mu'assirin kharijiyyin min ashabi su' aw warihi min al khulata. Atau pengaruh dari luar yang disebabkan misalnya apa? Teman-teman yang jelek. Ya, teman-teman yang jelek. Aw ghairihi min al khulata. Atau selain mereka yang ya anak-anak kita berinteraksi dengan mereka. Ya. Terkadang kita tidak pernah mengajarkan sesuatu kepada anak kita karena itu jelek. Tiba-tiba pulang dari main, dia dapatkan dia sudah entah itu pembicaraan, ya, entah itu perkara ya, film misalnya. Ini dapat dari mana anak kita? Ya. Di rumah kita tidak memiliki televisi, tiba-tiba anak pulang bawa cerita ya Ipin dan Upin. Ini dari mana coba? Ya, dari teman-temannya. Ya, ini pengaruh terhadap anak. Artinya syahidnya di sini, pengaruh-pengaruh yang seperti ini datangnya dari mana? Dari luar. Ya. Dari luar itu ring pertamanya siapa yang pertanding pertama? Orang tuanya. Ya, baru nanti lingkungan sekitarnya dan seterusnya. Ya. Berarti yang harus dibentengi dulu adalah orang tuanya ini. Tugas orang tua membentengi, menyiapkan anaknya untuk menghadapi dunia luar nantinya. Ya. Wali ahammiyatihi hadhil amanah wa idhamiha adzkuruhuna ahammar raka'is wal usus allati yanbaghi 'ala kulli walidin an ya'taniya biha liyatahaqqaq lahu hadzal matlab annabil wal maqsad al jalil. Dan dikarenakan pentingnya ya amanah ini dan begitu besarnya amanah ini, aku akan menyebutkan di sini ya beberapa poin yang penting yang selayaknya bagi setiap orang tua untuk memperhatikannya, ya, agar tujuan yang mulia ini bisa tercapai, bisa terrealisasi. Yang pertama, kita masuk pada poin yang pertama. Ya. Ikhtiyaru az-zawjati salihah. Ya, memilih istri yang salihah. Ya, dan sebaliknya seorang perempuan memilih suami yang saleh. Ya. Inna min awwalir raka'is fit tarbiyah ikhtiyar az-zawjati salihah. Ya, dimulai pendidikan anak itu ya adalah dengan memulainya dengan memilih pasangan yang saleh atau salihah. Ya, ini sebenarnya luar biasa. Ya. Kalau kita sekarang sering dengar ya apa sih istilahnya? Anak-anak itu masuki usia golden age. Ya, gitu ya istilahnya ya. Al-muhim, ya itu usia-usia yang tepat untuk mendidik anak. Ya, itu sebenarnya sudah terlambat. Ya. Memulai mendidik anak itu adalah ketika kita mencari pasangan kita. Ya, di antara hak anak kita terhadap kita ya adalah mencarikan mereka orang tua yang saleh atau salihah. Itu hak anak terhadap kita. Ya. Siapa yang cocok untuk menjadi orang tua, istri atau suami, ya dari kita yang akan menjadi orang tua dari anak-anak kita, ya. Wahada yakunu qabla an turzaqa bil aulad. Maka ini adalah sebelum engkau diberikan rezeki, ya, berikan anugerah berupa anak-anak. Fa'alaika an tajtahid fi ikhtiyari zaujatin ma'rufatin bil istiqamah was-salah wa taqwa. Maka wajib bagimu untuk bersungguh-sungguh untuk mencari dan memilih, ya, istri yang ma'ruf, atau seorang perempuan mencari suami laki-laki yang ma'ruf dengan istiqamah, kebaikan dan ketakwaan. Ya. Ya. Li'annaha satakunu aunan laka ala tarbiyatihim. Karena dia, ya, baik itu istri atau suami tersebut yang saleh dan salihah, akan menjadi penolong engkau di dalam mendidik anak-anak. Wa ta'dihi bihim wa tansyiatihim tansyiatas salihah. Menolong engkau dalam mendidik mereka, ya. Mendidik mereka baik itu dengan ilmu, dengan adab, menyiapkan mereka untuk tumbuh kembang dengan perkembangan dan pertumbuhan yang baik, tumbuh menjadi seorang yang saleh, ya, atau salihah. Ya, ini yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ya. Wa hatta law lam tu'in az-zawjatu as-salihah fi tarbiyatil abna fa innaha lan takuna dararan alaihim fi dinihim wa akhlaqihim. Bahkan anggap seandainya seorang istri yang saleh atau seorang suami yang saleh tersebut tidak membantu di dalam mendidik anak, ya, akan tetapi dia tidak akan memadaratkan terhadap anak-anak tersebut, tidak akan memadaratkan terhadap agama dan akhlaknya. Ya, misalnya seorang istri misalnya, ya, dia di rumah terus sementara suaminya kerja, tidak sempat misalnya untuk membantu mendidik anak ya, atau lain sebagainya, tugas dilakukan oleh istri. Tapi kalau suaminya adalah suami yang saleh, walaupun dari satu sisi mungkin tidak membantu secara langsung, tetapi dia tidak akan memadharatkan anaknya. Nah, ini penting. Ya. Wali hadza ja'a al-hasu min nabiyina al-karim sallallahu alaihi wasallam ala ikhtiyaril mar'ah dhatid din. Karena itu di situ ada al-hasu, anjuran dari Nabi kita al-karim untuk memilih wanita yang memiliki agama, yang artinya agamanya baik. Faqalatun kahul mar'atu li arba, limaliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha, fazfar bidatid din taribat yadab. Tunkahul mar'ah lil arba, wanita itu dinikahi karena empat hal. Ya, apakah karena hartanya, status sosialnya, apakah karena kecantikannya, atau karena agamanya? Ini empat. Fazfar bidatid din, ya, maka dapatkanlah, menanglah engkau dengan yang memiliki agama. Itu dulu menjadi kriteria utama itu dulu. Ya. Kalau kebetulan dia cantik, maka enggak jadi masalah. Nah, ya kan? Ya. Kalau kebetulan dia kaya, tapi penting agamanya dulu. Tapi jangan agamanya tidak. Kecantikan akan pudar. Harta bisa hilang. Status sosial bisa berubah. Ya. Agama yang akan tetap selama-lamanya menolong, menolong suami untuk taat, begitu juga seorang istri atau seorang wanita yang memilih suami yang memiliki agama akan membantu dia dalam ketaatan. Ya. Fadfar bidati din taribat yadak. Ya, taribat yadak ini macam-macam tafsirannya, di antara tafsirnya taribat yadak engkau akan beruntung. Ya. Ini yang pertama, paling utama, sebelum yang lainnya, sebelum anak lahir, sebelum ya, ya, bahkan sebelum dikandung anak itu, ya, adalah proses di dalam memilih pasangan. Baik, sekarang rata-rata kita mungkin sudah memiliki istri atau memiliki suami bagi yang perempuan. Artinya, apa yang diinginkan dari poin intinya dari poin ini, apa yang diinginkan? Hendaknya orang tua itu menjadi orang tua yang saleh dan salihah. Ya kan? Menjadi orang tua yang saleh dan salihah. Menjadi orang tua yang saleh dan salihah. Apa maksud saleh dan salihah? Kita sering dengar seorang itu yang menjadi anak yang saleh, yang tahu hak Allah, yang tahu hak makhluk. Ya. Memahami apa yang menjadi hak-hak Allah, kemudian dia patuhi. Memahami apa yang menjadi hak-hak makhluk, kemudian dia patuhi. Dia tunaikan hak-hak tersebut. Ya. Nah, berlaku untuk kita semua. Artinya kita sebagai orang tua, sebelum kita ingin mendidik anak-anak kita, perbaiki diri-diri kita terlebih dahulu. Ya. Perbaiki diri kita terlebih dahulu. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah, kadang ya orang tuanya inginnya anaknya baik, tapi orang tuanya sendiri tidak ingin dirinya baik. Ya. Salah, keliru yang demikian itu. Kenapa? Sekali lagi, bahwasanya orang tua, ya, pengaruh orang tua itu sangat kuat. Kalau ingin menjadi pengaruh yang baik untuk anak kita, ya menjadi orang baik terlebih dahulu. Ya, jangan kita misalnya mengharapkan, ya, mentang-mentang anak kita sudah cukup usia sekolah, kita sekolahkan, atau yang dipondok-dipondokkan. Ya, dan itu yang namanya mendidik anak, tugas pondok, tugas sekolah. terus kita lepas dari tanggung jawab begitu saja, keliru yang begitu. Tetap orang tua itu adalah tanggung jawab terbesar. Ya. Apapun yang terjadi pada kita saat ini, hasil dari didikan orang tua kita, pengaruhnya pasti sangat besar. Ini inti dari poin yang pertama ini. Betul bahwasanya ketika kita misalnya masih bujang, masih gadis, ya, kita milih suami yang saleh. Artinya ini adalah bekal di dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Orang tua yang saleh dan salihah itu adalah bekal utama di dalam mendidik anak-anak. Ya. Berarti tugas kita apa sebagai orang tua sekarang? Bagaimana kita menjadi orang tua yang saleh dan salihah. Ya, itu yang menjadi tugas kita. Dan caranya bagaimana? Ya belajar. Ya, belajar. Belajar apa ya? Belajar agama, belajar ilmu. Ya, dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas kita. Ya. Di antaranya majelis-majelis seperti ini mengajarkan bagaimana kita mendidik anak. Apa yang seharusnya kita mulai terlebih dahulu? Jangan lihat ke anak kita, tapi dahulu lihat ke diri-diri kita. Ya, sudah pantaskah kita menjadi orang tua, atau sudah menjadi orang tua yang baikkah kita terhadap anak-anak kita? Taib, wallahu ta'ala alam. Ya, sudah masuk waktu zuhur. Insyaallah kita selesai dari poin yang pertama. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu addu'a, doa terhadap anak-anak kita. Naktafillahuna subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.